بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian di bab yang ke-17 berkata penulis rahimahullahu taala, babu fadlil Quran ala sairil kalam. Bab keutamaan Al-Quran di atas seluruh pembicaraan. Iya. Di dalam bab ini beliau ingin menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran dari sisi lain, di mana Al-Quran itu adalah sebaik-baik pembicaraan. Sebaik-baik pembicaraan. Karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Maka segala sisi kebaikan itu ada pada Al-Quranul Karim. Maka siapa yang membacanya pasti akan membawa kebaikan untuknya. Di dalam hadis yang pertama beliau berkata, haddatsana Khutbah Ibnu Khalid Abu Khalid. Qala haddatsana Hammam. Itu Hammam bin Yahya. Qala haddatsana Qatada. Yaitu Qatada bin Diama bin Khattab As-Sadusi Al-Basri. Qala haddatsana Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini riwayat sahabat dari sahabat. Abu Musa namanya, Abdullah bin Qais. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Mathalu alladhi yaqra'u al-Qur'an kal atrujjah." Perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah atrujjah. Dan ini perumpamaan untuk seorang mukmin ya, yang membaca Al-Quran. Sebagaimana datang di dalam riwayat yang lain. Perumpamaan mukmin yang membaca Al-Quran. Jadi perumpamannya bagaikan atrujjah. Apa itu buah atrujjah? Kata beliau, ta'muha tayyib warihuha tayyib. Rasanya baik dan baunya juga baik. Rasanya nikmat, baunya harum. Nah, itu atrujjah. Itu perumpamaan seorang mukmin yang membaca apa? Al-Quran. Seperti buah atrujjah. Baik rasa buah ini, harum pula baunya. Iya. Walladzi la yaqra'ul Quran kattamrah ta'muha tayyib la riha fiha. Perumpamaan mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu bagaikan kurma. Kurma itu kalau dimakan, tayyib, bagus rasanya, manis. Iya. Tapi tidak ada bau pada kurma. Tidak ada baunya. Wa mathalul fajiri alladhi yaqra'ul Quran kamathalir raihan, rihuha tayyib wa ta'muha mur. Dan perumpamaan seorang yang fajir, yang membaca Al-Quran, dia seperti raihana, buah raihana. Tahu buah raihana? Baunya harum, tapi rasanya pahit. Rasanya pahit. Kemudian kata beliau, wa mathalul fajiril ladzi la yaqra'ul Quran, dan perumpamaan fajir yang tidak membaca Al-Quran, kamathalil hamdalah, ta'muha murrun wa la riha fiha. Perumpamaan fajir yang tidak membaca Al-Quran itu bagaikan buah hambalah. Buah hambalah itu bagaimana? Rasanya pahit, tidak ada baunya pula. Jadi ini empat perumpamaan. Iya. Diukur pada dua sifat. Sifat yang pertama pada keimanannya dan sifat yang kedua pada bacaan Qurannya. Ini yang membuat empat derajat. Kalau dia beriman, baca Al-Quran, maka itu seperti atrujjah. Manis rasanya, harum baunya. Kalau dia baik keimanannya tapi tidak baca Al-Quran, kurang baca Al-Qurannya, cuma satu sifat dia punya dari keimanan saja, ini seperti kurma. Rasanya manis tapi tidak ada baunya. Kalau dia hanya punya sifat membaca Quran saja tapi tidak ada keimanan, apa namanya, tidak ada kesolihan, dia fajir. Dalam sebagian riwayat perumpamaan munafik yang membaca Al-Quran. Maka itu seperti buah raihana. Harum baunya. Iya, tapi rasanya pahit. Dan yang keempat, yang hilang dua-duanya. Tidak membaca Al-Quran, tidak ada dari keimanannya atau dia tidak memiliki kesalihan. Maka ini seperti buah hambalah. Sudah rasanya pahit, tidak ada pula apa? Baunya. Iya. Jadi subhanallah di sini diperumpamakan bagaimana perumpamaan orang yang membaca Al-Quran itu, keindahannya, kebaikannya. Dia suatu hal yang semerbak, harum pada diri seorang, membawa kebaikan. Dan dibahasakan dengan bau, bau harum, karena orang yang gemar membaca Al-Quran, kebaikannya itu berpengaruh pada orang lain. Dalam artian, ya, ketika dia rajin membaca Al-Quran, berbagai keberkahan dibukakan untuknya. Mungkin orang itu akan senang kepadanya, baik pula dari akhlaknya, mempengaruhi kehidupannya, dan semisal dengan itu. Ya. Maka hadis ini menunjukkan tentang keutamaan dari membaca Al-Quran. Ya. Kemudian di dalam hadis yang kedua, kata beliau, haddatsana Musaddad. Musaddad bin Musarhat Abu Al-Hasan Al-Basri an Yahya, yaitu Yahya bin Said Al-Qattan, an Sufyan, yaitu Sufyan bin Said bin Masruq Abu Abdullah Al-Thawri. Qala haddatsani Abdullah bin Dinar, qala sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Saya mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, innama ajalukum fi ajali man khala minal umam kama baina salatil asri wa maghribish syams. Sungguhnya ajal kalian dibanding pada ajal umat-umat yang telah berlalu itu hanyalah seperti antara salat asar sampai terbenamnya matahari. Pendek sekali sudah ajalnya umat Islam ini, sisa sedikit. Iya. Wa mathalukum wa mathalul yahudi wan nasara. Perumpamaan kalian dibanding dengan Yahudi dan Nasara, kamathali rajulin ista'mala ummalan. Itu bagikan seorang lelaki yang mempekerjakan beberapa pekerja. Nah, ini diperbandingkannya antara umat Islam dengan Yahudi dan Nasara. Faqala may ya'malu li ila nisfin nahar ala kiratin kiratin fa'amilatil yahud. Maka orang ini berkata, siapa yang bekerja untukku dari pagi hingga siang dan upahnya satu kirat satu kirat, maksudnya tiap orang bekerja didapat satu kirat, siapa yang mau bekerja ditawarkan, maka majulah orang Yahudi, mereka bekerja. Faqala may ya'maluri min nisfin nahar ilal asr. Kemudian dia berkata lagi, siapa yang bekerja untukku dari siang hari, pertengahan hari, hingga waktu asar. Fa'amilatin nasara. Jadi upahnya sama juga. Satu kirat, satu kirat. Orang Nasara maju. Mereka yang bekerja. Kemudian kata Nabi, thumma antum ta'amaluna minal asri ilal maghrib bikirataini bikirataini. Kemudian kalian setelah itu bekerja dari asar sampai ke maghrib, tapi dengan upah dua kirat, dua kirat. Lebih banyak upahnya. Iya. Qalu nahnu aktsaru amalan wa qallu ata'an. Maka mereka pun berkata, akhirnya protes orang Yahudi dan Nasara, kami ini lebih banyak kerjanya, waktu jam kerjanya lebih banyak, tapi upahnya lebih apa? Lebih sedikit. Iya. Maka yang mempekerjakan bertanya kepada mereka, hal dhalantukum min haqqikum? Apakah aku mendzalimi kalian dari hak kalian? Kan akad kerjanya begitu. Dari pagi sampai siang satu kirat. Dari siang sampai asar satu kirat. Mereka mau terima akadnya, mereka kerja, dikasih satu kirat. Apakah kalian dizalimi? Qalu la, mereka menjawab tidak. Ya. Qala fadzalika fadli utihi man syi'tu. Itulah kelebihan, keutamaan yang aku berikan kepada siapa yang saya kehendaki. Iya. Jelas ya? Jadi itu perumpamannya umat ini dengan umat yang lainnya. Sehingga di tengah umat ini diberikan dari amalan-amalan yang berberkah. Kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Amalan sedikit tapi pahalanya paling besar. Umat yang paling terakhir tapi dia adalah yang paling pertama masuk surga, itu umat Islam. Umat yang paling terakhir, umat ke-70, tapi dia yang paling utama dan paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan apa namanya? Hadits ini ya, menunjukkan bahwa umat Islam itu lebih utama daripada Yahudi dan Nasara. Maka pada kitabnya pun, pada Al-Quran mereka, itu pasti lebih utama daripada kitab yang diberikan di umat-umat sebelumnya. Itu sisi pendalilan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dengan membawakan hadits ini di bab yang ke-17 ini. Kemudian di bab yang ke-18, beliau berkata, babul wasati bi kitabillahi azza wa jal, bab wasiat dengan kitab Allah azza wa jalla, berwasiat dengan Al-Quran. Iya. Qala, baik, saya baca 20 menit lagi, kemudian saya jawab sedikit pertanyaan 5 menit atau 7 menit, kemudian saya sambung lagi materinya supaya antum tidak terlalu khusyuk. Tahu ya, tidak terlalu khusyuk. Ya, ada sebagian yang terlalu khusyuk sampai terkantuk-kantuk. Baik. Jadi bab wasiat dengan kitab Allah. Ya. Di sini sisi keutamaan terkait dengan keutamaan Al-Qur'an. Al-Quran ini selalu dijadikan sebagai wasiat yang dipegang, wasiat yang diikuti, berpegang seorang berkomitmen dengannya. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Tadi kita singgung ada murid Al-Bukhari, namanya siapa? Muhammad bin Yusuf juga. Itu siapa? Al-Firabri. Kalau ini gurunya Muhammad bin Yusuf. Ini Al-Firyabi. Qala haddatsana Malik bin Migwal. Qala haddatsana Talha. Ini Talha bin Ubaidillah. Apa namanya? Bukan Talha bin Ubaidillah ya. Ini Talha bin Abdullah. Qala sa'altu Abdullah ibn Abi Aufah. Beliau berkata, saya bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufah. Abdullah bin Abi Aufah ini salah seorang sahabat muda. Apa pertanyaannya kepada Abdullah bin Abi Aufah? Ausa, A-nya panjangnya, Ausa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal katanya A-ausa. Apakah Nabi itu berwasiat? Faqala la, maka Abdullah berkata tidak. Maksudnya wasiat khusus tidak ada. Selain dari Al-Quran, wasiat khusus tidak ada. Faqultu kaifa kutiba ala nasil wasiyah umiru biha walam yusi. Iya. Bagaimana di, maka saya berkata, bagaimana ditetapkan atas manusia wasiat? Mereka diperintah dengannya, sedangkan Nabi tidak berwasiat. Maka beliau berkata, awsa bi kitabillah. Nabi itu berwasiat dengan kitab Allah. Jadi itu wasiat beliau. Hanya itu. Iya. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa wasiat dengan kitab Allah ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap cukup. Jadi beliau hanya berwasiat dengan kitab Allah. Karena siapa yang berpegang dengannya pasti mencukupinya. Tidak perlu lagi kepada selainnya. Ini sisi keutamaan Al-Quran di sini. Dan ini pula keterkaitan antara bab ini dan bab sebelumnya dan bab setelahnya. Iya. Dan terdapat di dalam bab ini bantahannya sebagaimana yang telah berlalu sebelumnya terhadap orang-orang Rafidah, orang-orang Sufia dan sebagainya. Mereka menganggap ada hal-hal yang lain selain dari Al-Quran. Padahal wasiat Nabi semuanya ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang ke-19, bab man lam yataghanna bil Quran. Bab siapa yang tidak taghanni bil Quran? Apa itu taghanni bil Quran? Ini akan ditafsirkan oleh Al-Bukhari. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Bukankah telah cukup bagi mereka bahwa kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab yang dibacakan terhadap mereka. Iya. Di dalam menafsirkan At-Taghanni bil Quran itu ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Iya. Dari mana At-Taghanni bil Quran ini? Dan Al-Bukhari rahimahullahu taala di sini beliau mendukung salah satu makna dari makna at-taghanni bil Quran. Jadi Al-Bukhari ini memandang tafsir yang ditafsirkan oleh Ibnu Uyainah bahwa at-taghanni bil Quran maknanya adalah al-istighna. Dia merasa cukup dengan Al-Quran tersebut. Dia merasa cukup. Karena itu beliau bawakan ayat yang mengandung makna itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim." Bukankah telah cukup untuk mereka? Kami turunkan Al-Kitab dibacakan kepada mereka. Jadi Al-Qur'an ini ditilawah, dibacakan, itu sudah cukup, mencukupi segala sesuatu untuk mereka. Iya. Jadi ini penafsiran, salah satu penafsiran dari At-Taghanni. Walaupun umumnya kita yang kita paham At-Taghanni itu adalah mempercantik membaca Al-Quran, memperbagus bacaannya. Itu At-Taghanni bil Quran, dia percantik bacaannya. Tapi maksud dari mempercantiknya, dia membaca dengan suara yang indah. Ya. Bukan dengan memakai lirik-lirik. Ya. Atau memakai irama-irama. Apalagi memakai langgam-langgam. Iya. Bukan itu yang dimaksud. Jadi dia memperbagus membacanya. Tabiat. Keluar, dia perbagus bacaan di batasan. Indah Al-Quran itu didengar. Sesuai makhrajnya, tidak keluar dari apa? Batasan-batasannya. Nah, itu maksudnya. Adapun orang yang membaca, dia lagukan sampai panjang pendeknya keliru, makhrajnya keliru, karena dia ikuti iramanya, maka ini dari hal yang dilarang. Iya. Imam Malik rahimahullah mengharamkan membaca Al-Quran dengan alhan, lahan-lahan, irama-irama. Nah, dan tidak ada dikatakan lagu Arab itu tidak ada. Iya. Yang sekarang dikenal di kalangan apa namanya? Orang-orang membaca itu, oh itu dibaca dengan salah satu dari maqamat. Dari lagu, ada lagu Sika, lagu Hijazi, lagu Bayati, lagu Sofa, Ar-Rasy Al-Nawa, atau yang semisal dengan itu, dari nama-nama yang dimaklumi. Bukan itu yang dimaksud. Sebab ini lagu-lagu itu asalnya irama-irama musik. Iya. Karena itu kalau seorang mau baca lagu-lagu ini, itu dia mengerti tingkatan irama musiknya. Jelas ya? Misalnya dia baca lagu Hijazi. Hijazi itu ada Hijazi biasa, ada Hijazi kart, ada Hijazi karkut. Ya. Itu naik tingkat tingginya, itu pakai apa? Irama musik. Itu dari mana datangnya? Ya. Jadi yang dimaksud dengan memperbagus baca Al-Quran, dia memperbaik, memperindah suaranya. Secara tabiat, dia perindah. Dia baca sebagaimana? Dia memperbaiki bacaannya, mengindahkan membaca Al-Quran. Iya. Jadi pada lahan-lahan saja irama-irama tidak diperbolehkan. Apalagi kalau dia baca pakai langgam-langgam. Ya, pakai langgam Jawa. Ya. Kalau dibuka pintu ini, akan ribut nanti, lebih dahsyat lagi. Ya, nanti anak-anak muda di Eropa di sana pakai langgam rock mereka. Ya. Mungkin saja ada yang berpikir lagi nanti, oh ini apa namanya anak-anak muda lagi banyak yang apa namanya lagi anak-anak muda yang kurang kerjaan ini lagi banyak yang sibuk dengan pop Korea, pakai langgam pop saja kalau gitu. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Mana sisi kemuliaan Al-Quran? Ya. Dan lucunya lagi muncul orang-orang, oh itu nggak ada masalah, yang penting. Ya, subhanallah. Dari sisi mana digampangkan hal yang seperti itu? Mana pengagungan terhadap Al-Quran? Iya, mana pemahaman terhadap Al-Quran? Mana pemahaman terhadap Al-Quran? Dan itu tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Kok bisa ada orang-orang yang datang melakukannya, bikin sendiri? Maka ini dari hal-hal yang mungkar, yang wajib untuk diingkari. Dan Al-Quran harus dijaga dari kedudukannya. Iya. Baik. Jadi ini salah satu dari mana, apa namanya, mempercantik bacaan Al-Quran itu. Iya. Jadi mana di dalam judul bab Al-Bukhari di sini, kata beliau, bab man lam yataghanna bil Quran. Bab siapa yang tidak taghanni dengan Al-Quran. Al-Bukhari menafsirkan taghanni bermakna istighna. Orang yang tidak merasa cukup dengan Al-Quran. Itu dia tafsirkan untuk hadis. Saya sebutkan tadi penafsiran yang kedua. At-taghanni bermakna apa? Dia mempercantik suaranya. Memperindah suaranya. Iya. Memperindah suaranya, bacaannya. Nah, dan ini pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Baik. Jadi itu dari mana-mana yang digunakan oleh para ulama rahimahumullahu taala untuk makna man lam yataghanna bil Quran. Di hadis yang akan disebut oleh Al-Bukhari di sini. Kata beliau, haddatsana Yahya bin Bukair, yaitu Yahya bin Abdullah bin Bukair. Qala haddatsani Al-Layth, Al-Layth bin Sa'ad, an Ukail, Ukail bin Khalid bin Aqil, an Ibn Shihab, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Az-Zuhri, qala akhbarani Abu Salama ibn Abdurrahman, ibn Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam ya'dani Allahu li shay'in ma adina li nabiyyin ay yataghanna bil Qur'an. Wa qala sahibun lahu yuridu yajharu bihi. Ya. Rasulullah bersabda, Allah tidak mengizinkan untuk sesuatu sebagaimana Allah mengizinkan kepada seorang nabi dia bertaghanni dengan Al-Qur'an. Iya, apa itu taghanni dengan Al-Qur'an di sini? Sebagian kawannya dari rawi hadis di sini menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan taghanni bil Qur'an adalah menjaharkannya. Adalah menjaharkannya. Dan ini salah satu penafsiran ya. Salah satu dari penafsiran bahwa maknanya menjaharkan. Jadi ini sudah penafsiran yang ketiga. Nah. Kemudian kata beliau, haddatsana Ali ibn Abdullah ibn al-Madini, qala haddatsana Sufyan ibn Sufyan bin Said al-Thawri. Taib, atau Sufyan bin Uyayna, ani Zuhri, yaitu Muhammad bin Muslim, an Abi Salama, an Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma adina Allahu li syai'in ma adina li nabiyyin ay yataghanna bil Qur'an. Tidaklah Allah mengizinkan sesuatu. Izin di sini maksudnya izin syar'i. Izin secara syariat. Karena izin itu dua macam, ada izin kauni dan ada izin syar'i. Tidaklah diizinkan secara syar'i untuk sesuatu seperti diizinkan taghanni bil Qur'an. Qala Sufyan tafsiruhu yastaghni bihi. Tafsirnya adalah dia merasa cukup dengan Al-Qur'an. Ini penafsiran Sufyan dan ini yang dikuatkan oleh Al-Bukhari. Jadi kalau di atas penafsiran Al-Bukhari tidak ada dalil di sini bagi orang yang mempercantik suara. Apalagi kalau dia terjemahkan hadis. Ya, sebagian orang menerjemahkan hadis ini siapa yang ada dengan lafaz lain ya riwayat Bukhari man lam yataghanna laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari kami orang yang tidak taghanni dengan Al-Qur'an. Dia artikan bukan dari kami orang yang tidak melagukan Al-Qur'an. Ya, dari mana dapat pengajaran melagukan? Ya. Itu bahasa melagukan enggak bagus ya, sebab bahasa lagu itu identik dengan apa? Nyanyian yang ada aturan-aturannya. Dan bagi yang menafsirkan taghanni dengan memperindah suara, itu memang adalah hal yang hak benar. Memperindah suara itu dengan hal yang tabiat biasa. Bukan perkara yang dia punya dasar ilmu musik atau dia punya timbangan-timbangan nada. Bukan itu yang dimaksud. Dan bukan pula dia punya irama-irama yang sudah apa namanya dikenal. Ya, tapi dia memperindah bacaan dengan tabiatnya. Baik. Jadi dimaksud man lam yataghanna bil Quran. Dan terdapat di sini keutamaan Al-Quran dari sisi Al-Quran itu siapa yang berpegang dengannya Al-Quran mencukupinya. Dia tidak perlu lagi kepada yang lainnya. Dan dari sisi kalau seorang membaca Al-Quran dianjurkan dan dari keutamaan dia memperindah, memperbagus bacanya. Tapi Al-Bukhari sendiri maksud beliau ingin menerangkan di sini, beliau ingin terangkan bahwa Al-Quran itu siapa yang berpegang dengannya itu sudah cukup baginya. Tidak perlu lagi kepada yang lainnya. Bab yang ke-20. Kata beliau, bab iktibati sahibil Quran. Iya. Bab cemburu kepada orang yang ahli Quran. Iya, orang yang ahli Quran itu orang yang hafal Al-Quran, mengamalkannya. Nah, ini seorang cemburu. Kalau bahasa hadis dia hasad. Iya. Nah, hasad dalam artian yang bagus ya, sisi baik yang kita akan terangkan nanti. Dan ini menunjukkan keutamaan Al-Quran dari sisi kalau ada orang yang dia baik bacanya terhadap Al-Quran, bagus hafalannya, dia beramal dengan Al-Quran, membacanya di dalam sholatnya, maka itu adalah nikmat keutamaan yang sangat besar. Seorang cemburu ingin bisa seperti itu. Harus punya kecemburuan dan semangat ingin seperti itu. Supaya dapat apa? Dapat kebaikan. Nah, ini maksud dari bab ini. Dibawakan di sini oleh Al-Bukhari dua hadis. Hadis pertama kata beliau haddatsana Abu Yaman yaitu Al-Hakam bin Nafi'. Namanya Al-Hakam bin Nafi'. Qala akhbarana Syu'aib. Nama lengkapnya Syu'aib bin Abi Hamzah. Ani Zuhri. Ini sudah berlalu berapa kali namanya. Az-Zuhri ini paling banyak yang berlalu ya. Siapa namanya tadi? Saya selalu sebut empat nama sampai nama kakeknya. Namanya saja saya minta. Muhammad, nama ayahnya? Muslim, nama kakeknya? Ubaidillah, nama buyutnya? Abdillah. Nama buyutnya lagi di atasnya? Ibn Shihab, nama buyutnya lagi di atasnya? Ibn Zahra. Sebenarnya masih ada ya, cuma diringkas-ringkas. Iya. Baik. Orang Arab itu Masya Allah nasabnya dihafal sampai panjang. Beda dengan kita ya. Kalau ada yang hafal sampai kakek buyutnya itu Masya Allah sudah bagus menjaga nasab. Iya. Nasab Nabi Muhammad itu disepakati sampai ke apa namanya Adnan kalau saya gak salah. Iya. Dan di deret nasab beliau sampai ke Nabi Ismail. Kemudian dari Nabi Ismail silam pendapat sampai ke Nabi Adam. Tapi nasabnya bersambung sampai ke Nabi Adam. Iya. Nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata beliau, haddatsani Salim ibnu Abdullah, Salim bin Abdullah bin Umar. ini anaknya sendiri. Anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa ala tsnatain, tidak boleh ada hasad kecuali pada dua perkara. Iya. Di sini pembahasan di dalam hadis. Ya, kalau bahasa lebih detailnya itu disebut dengan nama ghibtah. Itulah judul Al-Bukhari di sini. Ghibtah itu seseorang ingin dapat seperti yang didapatkan oleh orang itu. Bedanya dengan hasad, kalau hasad itu dia ingin dapat seperti yang didapatkan oleh orang, tapi dia tidak suka nikmat itu ada pada orang itu. Itu hasad namanya. Dia ingin nikmat pada orang itu ada pada dirinya, hilang pada orang itu. Itu hasad. Jelas ya? Tapi kalau yang disebut oleh di dalam hadis ini, hasad ini hasad bermakna ghibtah. Yaitu dia ingin dapat seperti yang ada pada orang, tetapi dia tidak ingin nikmat itu hilang dari saudaranya. Dia dapat, saudaranya juga dapat, begitu. Ini ghibtah namanya. Iya. Maka kalau ada hasad yang seperti ini, dia dinamakan hasad. Anggaplah dia hasad, dinamakan hasad. Itu hanya boleh pada dua saja. Apa itu dua? Rajulun atahullahul kitab wa qama bihi ana al-lail. Yang pertama adalah seorang lelaki diberi Al-Quran. Maka dia berdiri dengan Al-Quran itu, melakukan sholat dengan Al-Quran itu, menegakkan kandungannya, mengamalkannya siang dan malam. Di sini sebutkan malam hari. Kan datang nanti riwayat lain ya. Di malam hari. Oh, ini luar biasa. Dia sudah hafal Al-Quran, paham Al-Quran. Ya, dia baca pula di sholat malamnya, di sholat-sholatnya. Masya Allah. Ini luar biasa dari keutamanya. Dan ini orang patut kita hasad dengannya. Iri, ingin seperti dia. Ingin seperti dia. Dan ini terdapat keutamaan Al-Quran. Dari sisi orang yang menghafalkannya itu dapat nikmat besar. Maka seorang dianjurkan seperti orang itu. Karena dia menghafal apa? Al-Quran dan sholat dengannya. Orang yang kedua, kemudian hasad yang kedua. وَرَجُلٌ أَعْطَاكُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَنَا اللَّيْلِ وَأَنَا النَّهَارُ. Dan seorang lelaki diberi oleh Allah harta. Maka dia sedekahkan hartanya. Siang dan malam dia sedekahkan. Ini luar biasa ya. Dari kebaikan. Jadi dia punya harta dan dia berbuat baik dengannya. Maka ini bukan orang sembarangan. Iya. Sudah dapat nikmat dari satu sisi untuk dirinya. Dan nikmat ini dia gunakan lagi untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat-nikmat yang lainnya dengan dia bersedekah itu. Iya, maka ini banyak sisi kebaikan di dalamnya. Banyak sisi kebaikan. Baik. Jadi ini seorang cemburu kepada orang yang diberi anugerah dengan Al-Quran. Kemudian hadis yang kedua. Kata beliau rahimahullah, haddathana Ali ibn Ibrahim. Qala haddathana Rauh, yaitu Rauh bin Ubadah. Qala haddathana Syu'bah, yaitu Syu'bah ibn al-Hajjat, Abu Bistam al-Basri. An Sulaiman, dari Sulaiman, yaitu Sulaiman bin Mihran, Abu Muhammad al-Kufi. Lebih dikenal dengan nama Al-Amash. Qala sami'tu Dakwan. Saya mendengar Dakwan, yaitu Dakwan. Siapa Dakwan tadi? Abu Salih As-Samman Az-Zayyad, si penjual minyak. Masya Allah, penjual minyak, tapi ini perawi diantara yang paling banyak meriwayatkan dari Abu Hurairah. Iya. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Yang pertama, rajulin allamahullahu al-Qur'an fa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Adalah seorang lelaki yang Allah ajarkan padanya Al-Qur'an. Perhatikan bahasa di hadis Abu Hurairah ya. Al-Qur'an diajarkan. Jadi bukan hanya dia hafal, diajarkan, dia pahami. Maka dia pun dengan Al-Quran ini dia baca, dia tilawah. Ya, perhatikan ya, dipakai bahasa apa? Tilawah. Saya sudah sebutkan tilawah tadi berapa? Terbagi berapa? Terbagi tiga. Yang pertama tilawah, lafdiyah. Yang kedua, ma'nawiyah. Yang ketiga, hukmiyah. Tiga jenis tilawah. Jadi dia mentilawah Al-Quran siang dan malam. Ini Masya Allah, luar biasa. Dari kebaikannya. Dan tampak ya keutamaan Al-Quran. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ. Dan seorang lelaki, baik, masih ada kelanjutannya di atas tadi. فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ. Maka orang ini membaca Al-Quran, mentilawahnya siang dan malam. Ya, maka tetangganya mendengar dia membaca. Ini zahirnya membacanya ya. Sebab tetangga mendengar. Ya. Faqala ya laitani utitu mithla ma utiya fulan. Fa'amiltu mithla ma ya'mal. Maka tetangganya berkata, wahai yang dikata, saya ini diberi seperti yang diberi oleh kepada si fulan. Saya akan bisa beramal seperti yang dia lakukan. Nah, ini juga niat yang bagus. Ya. Jadi ini juga bagus ya, orang yang seperti ini. Jadi kalau dia tidak bisa, belum ke situ, dia niat bisa seperti itu. Dengan niat itu sudah apa? Sudah baik. Ya. Jadi kalau kebaikan, rajin-rajin aja berniat. Niatnya itu sudah apa? Sudah bagus. Kalau kebaikan aja dia tidak niatkan, nah ini bahaya ya. Niat saja tidak mau. Apalagi apa? Melakukannya. Ya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bih, mata ala syu'batin minan nifaq." Siapa yang mati dan dia belum berjihad, berperang, dia tidak niatkan dirinya untuk berjihad, dia mati di atas apa? Cabang kemunafikan. Iya, mati Islam itu tidak dididik menjadi penakut. Dia niatkan di dalam dirinya mau berjihad, tapi jihad yang apa? Jihad yang syar'i. Ya, bukan dengan jihad yang seperti dilakukan oleh banyak orang-orang yang rusak belakangan ini. Yang merusak agama dan merusak dari citra Islam. Tapi niat jihad syar'i itu ada, harus ada di dalam jiwa. Iya, dia niat ingin terbunuh di jalan Allah. Ada di dalam dirinya. So, kalau tidak seperti itu, ada cabang kemunafikan pada diri dia. Nah. Baik. Maka ini di antara yang baik di sini, wa rajulun ataahullahu malan, ada seorang yang diberi harta yang kedua. Maka hartanya ini membinasakan dia di dalam kebenaran. Itu bahasanya membinasakan dalam kebenaran, karena dia luar biasa dengan hartanya, dia habis-habisan di dalam membela apa? Di dalam membela kebenaran. Iya. Makanya dibahasakan dibinasakan dalam kebenaran, sebab luar biasa pengorbanannya. Pantat seorang itu hasad dengannya, terhadapnya. Faqala rajulun laitani utitu mithla ma utiya fulan, fa'amiltu mithla ma ya'mal. Maka seorang lelaki berkata, andai kata saya ini diberi seperti yang diberikan kepada si fulan, sehingga saya bisa beramal seperti yang dilakukan oleh si fulan. Ya, ini ada yang bertanya tentang takbir mimpi. Saya tidak pandai mentakbir mimpi. Tanya aja kepada orang lain. Ya. Dan untuk mimpi yang seperti ini, pernah ada juga yang bercerita mirip seperti itu. Ada yang mencukur kumis pakai alat cukur yang model sekarang. Apakah diperbolehkan? Ya. Kalau mencukur kumis itu, apa namanya, boleh dia. Di dalam sebagian hadis disebutkan qas. Qas itu artinya dia gunting. Qas. Qas asy-syarib. Dan di sebagian hadis dikatakan ihfa asy-syawarib. Ihfa itu dihabiskan. Iya. Jelas ya? Jadi boleh dua cara, dia gunting, dia pendekkan, dan boleh dihabiskan. Tapi kalau dia pendekkan sampai habis itu juga diperbolehkan. Al-Quran yang beredar saat ini hanya satu huruf. Apakah 6 huruf tidak terjaga? Padahal Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun. Ya. Makna yang beredar dari satu huruf, dari 7 qiraah, itu masuk di dalam satu huruf. Yang disusun oleh Uthman itu di atas lisannya orang Quraisy, dan itu satu huruf. Tapi dari apa yang tertulis di situ, itu ya mengandung ihtimal kepada qiraat aujuh-aujuh yang lainnya, seperti yang saya sudah singgung. Iya. Dan Al-Quran pada segala sudutnya itu terjaga. Terjaga. Sisi-sisi bacaannya terjaga. Itu pembahasannya di ilmu-ilmu Al-Quran. Nah. Apakah syariat i'tikaf hanya berlaku di bulan Ramadan saja? Jawabannya tidak. I'tikaf itu dia adalah ibadah. Seorang mengurung dirinya di masjid untuk beribadah. Iya. Dengan niat karena Allah. Dia tidak keluar kecuali untuk hajatnya seperti sebagai manusia, makan, minum, ya, buang air dan sebagainya. Seperti umumnya manusia itu saja hajat keluar. Setelah itu dia di masjid, semua waktunya di masjid. Itu i'tikaf, berlaku di semua waktu. Tapi paling afdolnya di mana? Di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, sebab Nabi melakukannya di situ. Iya. Dan itu ada keutamaan khusus. Apakah diterima metode pendidikan Lipia? Pendidikan LDII dengan 3M, mangkul, musnad dan muttasil. Karena sesuai dengan kaidah berguru. Ya betul ya, mangkul yang ternukil, musnad bersambung dan muttasil. Ya, itu semuanya bagus. Ya, dan itu metode belajar memang. Benar metode belajar. Tapi kalau yang ditanyakan di sini, kelompok yang ditanyakan di sini diperiksa belajarnya, maka belajarnya enggak seperti ini. Ya. Dia hanya punya sanad periwayatan saja. Sanad periwayatan. Tahu sanad periwayatan? Jadi sanad periwayatan saja ijazah dia meriwayatkan bersambung dari sisi ijazah. Bukan bersambung dari sisi dia talaki dari guru, mengambil dari guru. Iya. Mengambil dari guru. Karena itu, kalau tanya kepada mereka, dari mana kalian pemahami? Dari mana kalian pahami bahwa imam kalian itu, pimpinan kalian adalah imam negara, dan kalian ini memahami diri kalian negara? Dari mana kalian memahami bahwa kalian ini adalah satu jamaah? Siapa yang masuk di dalamnya, maka dia berpegang dengan jamaah. Siapa yang di luarnya, maka dia kafir, mati jahiliyah. Dari mana kalian memahami? Minta saja sanadnya dia di mana, bersambung ke mana dia pemahamannya. Iya. Jadi ini cuman ucapan saja. Ucapan, karena mereka tidak talaki dari guru. Tidak talaki dari apa? Dari guru. Iya. Memang belakangan ini ada dari kader-kader mereka yang kemarin belajar di Mekah. Ya. Itu pun akhirnya pada dideportasi karena bikin hal-hal yang unik. Orang sholat Jumat di Masjidil Haram, mereka sholat Jumat sendiri di apa namanya? Di rumah mereka sholat Jumat sendiri. Bayangkan sudah di tanah haram seperti itu mereka. Nah. Baik. Maka ini metode yang tidak benar ya di dalam belajar. Bolehkah melakukan kaidah-kaidah dalam tajwid atau kaidah-kaidah bahasa Arab dengan lagu-lagu seperti lagu yang telah dikenal? Nah, tinggalkan lagu-lagu itu ya dalam membaca maupun yang lainnya. Seorang baca biasa saja. Dia baca dari manduma, dari kaidah-kaidah, dari hafalan-hafalan. Dia baca biasa. Iya. Dia berbagus suara enggak apa-apa, berbagus suara, tapi melagukan dengan irama-irama itu tadi, ini dari hal yang apa? Tidak ada sumbernya. Jangan seorang masuk ke dalam hal yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah atau syahkah mengqadha puasa di pertengahan Ramadan, tanggal 15 ke atas? Karena ada larangan puasa setelah tanggal 15. Ini pertama keliru ya pertanyaan ini. Ya. Ini andai kata haditsnya sahih, idan tasafa Sya'ban fala tasumu, andai kata sudah pertengahan Sya'ban jangan kalian puasa. Andai kata haditsnya sahih, maka itu untuk puasa sunnah bukan puasa qadanya. Maka dia mempermasalahkan dengan hadits pertengahan Sya'ban itu asalnya sudah keliru. Puasa qada itu wajib dia bayar secepatnya di bulan Sya'ban ini, sebab akhirnya membayar qada adalah akhirnya Sya'ban. Kapan dia lebih dari Sya'ban tidak dia bayar, dia sudah berdosa. Sudah berdosa. Ini kalau dia undur tanpa udur ya, dia berdosa. Iya, karena itu batas kewajiban di dalam mengqada akhir. Maka sekarang masih ada waktu, segera dia qada. Kemudian yang kedua, hadits itu idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, apabila Sya'ban pertengahan jangan kalian berpuasa. Ini hadits lemah. Haditsnya apa? Lemah di kalangan kebanyakan ahli hadits. Andai kata hadisnya kuat, maka ini maknanya larangan berpuasa sunnah bagi orang yang sebelumnya tidak puasa. Adapun kalau dia dari awal Sya'ban dia sudah puasa, begitu masuk pertengahan Sya'ban dia tetap puasa, enggak ada masalah. Atau orang yang punya kebiasaan puasa Senin Kamis, masuk pertengahan Sya'ban juga enggak ada masalah. Sebab dia puasa bukan karena pertengahan Sya'bannya, karena memang kebiasaannya puasa dari sebelumnya sudah ada. Enggak ada kaitannya lagi dengan apa? Pertengahan Sya'ban. Apakah sahih hadis tentang merapikan jenggot yang tidak teratur? Misalnya ada lebih panjang satu atau dua helai. Jadi kalau panjang satu dua helai dirapikan begitu. Nah, itu menyelisih ya perintah Nabi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk memelihara jenggot, auful luha, arkhul luha. Bahasa-bahasanya itu panjangkan jenggotmu, pelihara jenggotmu. Bukan rapikan, potong jenggotmu kalau sepanjang, enggak. Ya. Jenggot itu dibiarkan saja. Dibiarkan saja sudah rapi, sudah ganteng. Ya, enggak usah dimodel-model lagi. Ya. Dan dari ulama yang kita jumpai, ya, yang terkemuka di masa ini, mereka membiarkan jenggotnya, tidak dipotong sama sekali, tidak diambil. Nah, apakah mushaf yang banyak beredar di Indonesia yang tulisannya ada perbedaan dengan cetakan Saudi tidak disebut mushaf Utsmani? Ya saya enggak tahu ya tentang apa namanya? Tulisannya kayak bagaimana yang mereka tulis. Iya. Sebab itu yang beredar di Indonesia itu cetakan-cetakan diambil dari beberapa negara ya, dari mereka mengambil dari Mesir, dari Syam, dan itu ada tim-tim tersendiri mereka dalam hal itu. Nah, bolehkah membayar atau syahkah membayar fidyah atau kafara sumpah dengan bentuk beras atau sembako? Kalau fidyah dia keluarkan dalam bentuk beras atau makanan pokok, ya boleh saja. Tapi kalau dia keluarkan dalam bentuk makanan itu lebih afdal, lebih utama. Iya. Adapun kafara itu dia keluarkan dalam bentuk makanan yang sudah jadi. Iya. Bolehkah meniru bacaan Al-Quran dari kaset-kaset misalnya? Ya, jadi kalau dia meniru dari nama-nama qari yang bagus suaranya dia tiru misalnya, tidak ada masalah kalau itu hanya sekadar apa? Kebiasaannya saja, bukan menjadi tabiat dia. Tapi kalau dia takalluf di dalamnya, ya, karena untuk meniru akhirnya dia setel sana sini sampai dia tidak tadabur terhadap apa yang dia baca, maka itu tidak diperbolehkan. Jelas ya, tidak diperbolehkan. Apa dalil ulama yang berpendapat bahwa basmalah bagian dari surah Al-Fatihah? Basmalah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Jelas ya, tapi dia adalah ayat yang dipakai untuk membuka surah. Nah, itu pendapat yang lebih benarnya. Hanya saja kalau seorang dia sholat di tengah manusia, dan mereka memandang dijaharkan basmalah, maka dia jaharkan ikut bersama mereka. Jangan menyelisihi kebanyakan orang. Sebab ini bukan masalah yang harus dia mati-matian untuk apa namanya, tidak melakukannya. Dilihat kalau kebanyakan orang menjaharkan, dia jaharkan. Iya. Metode muroja dan menghafal Al-Quran yang baik bagaimana? Yang pertama, dia memberi waktu yang pasti untuk menghafal dan murojaahnya. Harus ada waktu pastinya, tidak bisa diganggu. Kemudian yang kedua, kalau dia menghafal, dia hafal lancar seperti Al-Fatihah dia baca. Jangan menghafalnya setengah-setengah. Sekedar hafal saja, tapi tidak lancar. Dia baca lancar. Iya. Dia ulangi berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, tidak apa-apa. Itu ketika dia hafal. Supaya apa namanya, menjadi kebiasaan sudah. Setelah itu dia tentukan waktu murojaahnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, sebaiknya di awal-awal dia punya orang yang mendengarkan bacaannya, supaya dia komitmen store hafalan ke situ. Nah, baik, kita baca satu bab lagi. Bab yang ke-21, berkata Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Bab sebaik-baik dari kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi di dalam bab ini sisi keutamaan Al-Qur'an tampak sekali. Bahwa orang itu dinilai dia yang terbaik di tengah manusia kalau ada kaitannya dengan Al-Quran. Dua keterkaitan disebut di sini. Apakah dia mempelajari Al-Quran atau dia mengajarkannya? Iya. Kata beliau, haddathana Hajjat bin Minhal. Qala haddathana Syu'bah. Syu'bah bin Al-Hajjat. Qala Hajjat bin Minhal ma'ruf ya, dikenal. Qala akhbarani Al-Qama ibn Marthad. أنه قال سمعت سعد ابن عبادة عن أبي عبد الرحمن السلمي. إيه. أبو عبد الرحمن السلمي saya lupa sekarang namanya, tidak disebut juga di sini oleh Ibnu Hajar. Ya, beliau rawi terkenal ya dari, dan ini jalur periwayatan kita membaca Al-Quran melalui jalur Abu Abdurrahman As-Sulami ini. An Uthman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, wa aqra'a Abu Abdurrahman fi imraati Uthman hatta kana al-Hajjat. Dan Abu Abdurrahman As-Sulami ini membacakan Al-Quran. Dia mengikra Al-Quran di masa Uthman, dari masa pemerintahan Uthman hingga pemerintahan Al-Hajjat. Qala wa dhaka alladhi aq'adani maq'adi hadha. Jadi subhanallah, dari masa pemerintahan Uthman bin Affan sampai di masa pemerintahan Hajjat bin Yusuf, dia duduk membacakan Al-Quran kepada orang. Apa motivasi? Kata beliau, yang membuat saya duduk di situ, hadits ini, inilah yang membuat saya duduk. Karena Nabi berkata, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka ini dua ya. Hanya dua disebut yang terbaik. Kalau dia tidak belajar, dia apa? Mengajarkan. Iya. Mengajarkan Al-Qur'an. Kalau dia sudah masuk di golongan yang ketiga, berarti tidak masuk lagi di dalam keutamaan. Karena itu jangan sekali-sekali ada menjadi golongan yang ketiga. Tidak dia belajar, tidak pula dia apa? Mengajarkan. Iya. Maka harus ada selalu kegiatan bersama Al-Quran. Kemudian kata beliau, haddatsana Abu Nu'aim Al-Fadl bin Nukain, qala haddatsana Sufyan. Itu Sufyan الثوري أن ألقم بمرثد أن أبي عبد الرحمن السلمي أن أثمان بن عفان رضي الله عنه Qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah siapa yang mengajarkan Al-Qur'an, siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu yang terbaik. Ini sama dengan sebelumnya ya, cuma di sini bahasanya inna afdalakum, sungguhnya yang paling afdal di antara kalian. Kemudian kata beliau, haddatsana Amr bin Aun qala haddatsana Hammad. Baik, Hammad di sini siapa? Coba kita lihat apa keterangan Ibnu Hajar. Tidak disinggung ya sama beliau. Saya tidak lihat beliau menyinggung. Saya sulit membedakan di sini apakah dia Hammad bin Salama atau Hammad bin Zaid. Coba nanti diperiksa dia. Kata beliau Nabi Hazim dari Abu Hazim. Abu Hazim di sini ada dua. Ada Salama bin Dinar dan ada Salman al-Lashja'i. Dua. Sama-sama kunianya Abu Hazim. Ya. Tapi yang dimaksud di sini Abu Hazim adalah Salama bin Dinar al-Araj al-Madani. Karena meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad. Kalau Abu Hazim Salman al-Lashja'i itu meriwayatkan dari Abu Hurairah. Dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhumah, beliau berkata, atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam amra'atun. Seorang perempuan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat innaha qad wahabat nafsaha lillahi wa li rasulih. Dan perempuan ini berkata bahwa dia telah menghibahkan dirinya untuk Allah dan Rasulnya. Ya, jadi perempuan maksudnya dia hibahkan dirinya untuk Nabi. Dan ini kekhususan Nabi ya, boleh perempuan mukminah menghibahkan dirinya kepada Nabi. Dan boleh Nabi menikahinya. Tanpa ada wali dan tanpa ada mahar. Jelas ya? Itu dari kehususan diberikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau beliau ingin menikahinya. Tapi beliau berkata, "Mali fin nisa'i min hajah." Kata beliau, saya tidak punya keperluan pada perempuan. Dia pakai bahasa umum. Iya. Supaya tidak tersinggung perempuan yang ada di depannya. Kalau dia berkata, saya tidak perlu kepada kami itu, enggak baik ya. Kalau di riwayat yang lain, ketika Nabi ketika perempuan ini berkata, "Saya hibahkan diriku," maka Nabi terdiam. Beliau tidak menjawab sampai orang paham bahwa Nabi tidak menginginkannya. Iya. Tapi beliau tidak menjawab. Maka ketika melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelihatannya tidak ingin, faqala rajulun zawijiniha. Ya Rasulullah, kalau begitu nikahkan saya dengannya. Ya, maka Nabi berkata, "Atiha tauban," beri pada dia pakaian. Maksudnya sebagai mahar. Qala la ajid, kata orang ini, saya tidak punya. Semuanya baju saja dia tidak punya. Ya. Ini kalau di masa sekarang kamu mau nikah, baju aja enggak punya. Ya. Gimana kamu beri makan istrimu? Nah, ini orang sekarang ya. Tapi Nabi enggak berucap seperti itu. Perhatikan. Iya. Lebih daripada itu, orang ini berkata, saya tidak punya baju ya Rasulullah. Saya berikan kepada calon istri saya. Kata Nabi, "A'tiha walau khataman min hadid." Kamu harus beri walaupun cincin dari besi maharnya. Harus ada. Fa'tallalah, maka orang ini pun minta alasan. Dia tidak punya apa-apa. Cincin dari besi saja apa? Tidak punya, subhanallah. Iya. Faqala, maka Nabi berkata, "Ma'aka minal Qur'an?" Nabi berkata kepadanya, "Kamu punya Al-Quran," maksudnya ada hafalan kamu dari Al-Quran. "Qala kada wa kada," maka dia berkata, "Saya punya dari Al-Quran ini dan ini," maksudnya dia sudah hafal ini dan ini surah. Maka kata Nabi, "Qad zawwattukaha bima ma'aka min Al-Quran," saya sudah nikahkan kamu dengan mahar apa yang kamu hafal dari Al-Quran. Maksudnya apa yang dia hafal, dia pelajari dari Al-Quran, itu yang diajarkan kepada istrinya, begitu maksudnya. Dan terdapat sisi keutamaan Al-Quran. Al-Quran itu lebih bernilai dari dunia dan seisinya. Ya. Jadi jangan dikira bahwa perempuan ini dikasih mahar tidak bagus. Mahar di Al-Quran itu lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Di mana suaminya dengan Al-Quran yang dia pahami, dia hafal, diajarkan kepada istrinya. Dan itu maharnya yang paling bagus. Dan ini menunjukkan bolehnya seorang itu memberi mahar dengan apa? dengan Al-Quran dari apa yang dia pelajari untuk diajarkan. Iya. Dan terdapat mudahnya pernikahannya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab maksud dari pernikahan itu perempuan ada yang mengurusinya, ada suami yang bersamanya, dan itu menjaganya dari fitnah, kehormatan untuk suaminya dan kehormatan untuk dia. Sebab perempuan dengan rumah tangga itu adalah mahkotanya, itu adalah keindahannya. Iya. Maka rezeki penghasilan di belakangnya itu dibukakan oleh Allah. Sebab pernikahan dari salah satu sebab dimudahkannya seorang hamba. Hanya saja kadang seorang itu apa namanya, banyak yang kurang mengerti di dalam hal yang seperti ini. Iya. Baik. Hadits bab setelahnya masih terkait dengan hadits ini ya, semisal. Insyaallah taala kita baca nanti di pertemuan yang akan datang. Baik. Ya. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.